Nah, kita masuk pelajaran ke-47. Sukun pada huruf rokhawah dan istifal. Ya, sukun pada huruf rokhawah dan istifal. Sebenarnya huruf alif, wawu dan ya juga termasuk huruf rokhawah dan istifal. Ya. Namun huruf wawu dan ya memiliki sifat lain, sifat lin ya ini, yang menyebabkan secara umum huruf wawu dan ya lebih mudah daripada huruf-huruf yang sekarang akan kita pelajari. Ya, huruf-huruf ini fa, kemudian apa? Ha, dhal, zai, sin, shin, fa dan ha adalah huruf yang juga masih tergolong lemah. Ya, semuanya adalah huruf rokhawah. Ya, semuanya huruf rokhawah, sebagiannya huruf hamas. Ya, sebagiannya lagi apa? Memiliki sifat syiddah. Ya. Ya, sifat apa? Jahar. Ya. Namun secara umum huruf rokhawah dan istifal, karena dua sifat yang lemah ini, ya huruf-huruf ini masih tergolong lebih mudah diusapkan daripada huruf-huruf yang selainnya. Ya, sehingga kita letakkan setelah huruf mad. Naam. Kita praktekkan af, ah, az, az, as, ash, af, ah. Baik. Apa ciri huruf rokhawah? Cirinya apa? Sebagiannya hamas, ya. Huruf rokhawah sebagiannya hamas. Namun ada yang jahr seperti dal. Apalagi za termasuk jahr. Ya. Nah, namun apa? Rata-rata huruf rokhawah adalah huruf hamas. Baik. Huruf rokhawah ciri-cirinya atau tanda huruf rokhawah adalah ketika disukun suaranya punya zaman yang panjang. Ath. Ya. Dan makhraj tetap bertahan menempel. Ath. Ah. Az. Az. As. Ash. Af. Ah. Nah, kapan dilepaskan? Dilepaskan ketika hendak mengucapkan huruf yang setelahnya. Nah, untuk huruf ha ini perlu dicermati lebih, ya, lebih cermat lagi. Bahwasanya ha ini bukan hanya mengalirkan nafas, tapi juga suara juga harus dipanjangkan, sebagaimana huruf-huruf yang lain. Ah, bukan hanya nafas yang keluar. Ah. Ah, tapi suara juga bertahan. Ah, ah, ah. Nah, misalkan al-qari'ah, ah, ah. Nah, wa ma adraka ma hiya, ma hiya. Narun hamiyah, narun hamiyah. Ya. Nah, panjang suaranya, ya, bukan hanya nafas yang mengalir tapi juga saut yajri, ya, saut yajri, suara mengalir berjalan. Tayib. Nah, di sini perlu juga kita ketahui bahwasanya apabila huruf itu sukun, kemudian sebelumnya ada harokat dhammah, maka yang dibaca dengan mengedepankan apa? Bibir adalah huruf yang dhammah. Misalkan hamzah dhammah u. Nah, bila setelahnya sukun, ya diusahakan kembali uf. Nah, coba sekarang kita berlatih mengembalikan bibir, karena sukun tidak punya hak untuk diucapkan dengan isyarah dhammah. Jadi tidak bertahan di depan uf, ya, atau uh, uz, tidak, tapi kembali. Nah, uf, uf, kembali ke asalnya. Uth, uh, nam, uz, uz, uz, nam, sin, us, shin, nam, fa, uf, uf, nam, ha, uh, uh, sulit ya. Nah. Baik. Misalkan tuh tuh liku tuh liku tuh. Nah. Baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya semuanya kembali ke asalnya seperti hamzah fathah as, tapi tidak butuh banyak perjuangan kalau hamzah ya. Kalau fathah ya tinggal kembali saja af, ya kan. Kasrah juga tinggal it, ya. Tapi kalau dhammah memang awalnya maju harus mundur, ini perlu perjuangan. Baik, kita baca. Jadi huruf-huruf rakhawah ini tidak boleh ada yang mantul, ya. Kemudian juga suaranya tidak terputus. Contoh yang keliru misalkan at, ya, terputus. Ya, contoh at qala, at qala, tidak as qala, suaranya diperlama as qala. Nah, baik, karena punya sifat apa, rokhawah, ya, rokhawah. As qala, mus qalatun. Nah, ini terapkan kaidah kembali setelah dhammah, mus qalatun, ya. Dhammah tanwin juga yang di akhir juga dikembalikan, mutqalatun. Huruf qaf fathah maju enggak mulutnya? Q, tidak ya, membuka. Mutqa, mut, ya, mutqalatun. Mithqalan. Nah. Baik. Ke bawah dulu ya. أذهب تذكرة إذ قال. Hati-hati jangan sampai terpantul. إذ قال إذ إذ إذ قال. Bawahnya أسرى تسمية Ishaq. Nah, sekarang ha, ya. Suaranya juga keluar, ya, mengalir. Ahda. Ahda. Dan ingat ha termasuk huruf istifal atau isti'la? Istifal. Jadi jangan ditebalkan. Oh, ya. Ah. Ahda. Tahlukati. Tahlukati. Sebagian masih terdengar tebal. Tuh. Tipis saja. Tah. Tahlukati. Tahlukati. Nah. Ahluna. Ahluna. Naam. Baik, coba dibaca lagi dari afqala. Berikutnya huruf ha yang mensukun ha. Ahmilu. Ahmilu. Yang di atas. Yuhmadu. Yang dhamma. Kemudian ha sukun kembali. Yuhmadu. Sihrani. Azka. Tazdari. Tazdari. Azwajan. Azwajan. Ashhadu. Ashhadu. Tushriku. Tushriku. Panjangkan sin. Tushriku. Tushriku. Ashtatan. Ashtatan. Baik. Aslaha. Fa sekarang fa. Aslaha. Aslaha. Tufsidu. Tufsidu. Afwajan. Afwajan. Baik. Diulangi ya. Baik, dari ahmilu tafadhal ha. Ahmilu. Yuhmalu. Sihrani. Baik, ahsantum. Allah yubarik fikum. Huruf fa, ya huruf fa. Makhrajnya dari mana? Fa. Bibir bawah, bagian dalam dengan gigi seri atas. Af. Ya. Kalau wawu dari mana? Sama dengan fa atau beda? Wawu dari dua bibir, ya. Nah, coba sekarang diulangi kalimat afwa aja diulang. Gimana? Af. Wa, ya. Fanya bibir dengan gigi. Af. Nah, wawu pindah dulu, makhrajnya berpindah. Af. Nah. Jangan ambil mudahnya. Af wa. Wa. Ya. Af. Bibirnya jangan lupa berpindah makhraj ya. Fa itu bibir bawah dengan gigi. As adapun wawu pindah. As wa. As wajan. Memang berat sedikit ya. Mudah yang tadi ya. As wa. Tapi salah. Liru ya. As wajan. Baik. Ini tanbih saja. Yang berikutnya, sukun pada huruf rokhawah namun punya sifat isti'la. Isti'la termasuk sifat kuat atau lemah? Kuat. Berarti secara umum huruf yang berikut ini lebih sulit daripada huruf yang sebelumnya tadi. Ya. Betul punya sifat rokhawah namun ada sifat isti'la. Contohnya huruf kho, ya. Eh. Ya. Bandingkan dengan ha, ah. Lebih ringan. Sekarang kho adat isti'la. Eh. Eh. Suat juga sama. Os. Os. Bandingkan dengan sin. As. Ringan. Suat lebih berat. Os. Ya. Huruf lo. Aw. A-nya tipis. A. Aw. Ya. Jangan langsung menebalkan hamzah. Aw. Ya. A dulu. Aw. Ya. Bandingkan dengan zal. Ez. Tipis. Ez. Sekarang wo dituntut untuk menebalkannya. Aw. Kemudian ghain. Aw. Nah. Sekarang kita mempelajari empat huruf ini. Adapun huruf dhad ya walaupun juga termasuk huruf rokhawah dan isti'la namun kita akhirkan. Huruf dhad termasuk huruf rokhawah dan isti'la namun ada sifat lain yang berat yang lebih berat. Sehingga kita cukup dengan empat huruf ini. Kho, sod, wo, dan wain. Baik, kita ambil kolom yang paling kanan. Baik. Akhraja. Akhraja. Jangan lupa menebalkan kho. Akhraja. Akhraja. Dan sod. Aslaha. Aslaha. Wain. Aghna. Aghna. Dha. Azhara. Ulangi. Akhraja. Huruf ghain termasuk huruf rokhawah, sehingga tidak boleh ada pantulan atau yang mirip dengan pantulan. Maksudnya apa? Terkadang kita mendapati pengusapan ghain ada semacam iktimat atau tekanan yang melemah pada makhrajnya. El harusnya apa? Tetap dalam posisinya. El na. Ya. Jadi ghain dari ujung tenggorokan ya, L, jangan sampai melemah tekanannya, L, L, L, na, ya. Tapi tetap L, na, L, na. Taib, ambil baris yang ketiga, baris yang ketiga. 6. Huruf kho dan sod sama, sama-sama huruf isti'la, ya. Jadi dibaca dengan tebal. Ketika sukun walaupun sebelumnya kasrah, untuk kha juga tetap tebal. Ikh, ya. Ikh. Ikhrajan. Ya. Bukan hanya ikh, ikh ya, masih tipis. Tebalkan. Ikhrajan. Sebagaimana juga shad, walaupun shad lebih tebal lagi. Islahan. Taglibuna. Ta. Tipis ya. Ta. Ya, kalau dipelankan taglibuna. Ya, maksudnya jangan sampai menebalkan ta. Tau ya. Tau. Masuk ke ghain baru menebalkan taglibuna. Wa juga sama. Ya, yau, yau, yau, ya. Yau limuna. Ya, ini huruf-huruf rokhawah dan isti'la. Nah, tentunya antum nanti perlu untuk mengulang-ulang dan memperbanyak latihan. Ini sudah disediakan beberapa atau banyak contoh untuk bisa lebih terbiasa mengucapkan kho ya dengan memberikan sifat apa rokhawah, mengalir suaranya dan juga isti'la tentunya. Nah.